mengikuti kajian serial fikih pendidikan anak yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema mengajari anak sholat. Untuk Anda nanti yang akan mengajukan pertanyaan seputar materi yang disampaikan, Anda dapat mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak serial nomor 191. Hari ini kita akan mengangkat tema mengajari siapa? Anak sholat. Kenapa? Mengajari anak sholat. Kenapa anak harus diajari sholat? Karena sholat adalah amal ibadah yang paling mulia. Kenapa? Amal ibadah yang paling mulia. Lebih mulia mana? Sholat apa puasa? Hah? Sholat? Yakin? Yakin? Kenapa? Karena puasa itu cuma setahun sekali. Wajibnya cuma setahun sekali. Kalau sholat? Setiap hari. Penting mana? Sholat apa haji? Kenapa? Karena haji cuma seumur hidup sekali wajibnya, itu pun bagi yang mampu. Sedangkan sholat setiap hari, bahkan sehari 5 kali. Makanya aneh, ada Pak Haji enggak sholat, ada Bu Haji enggak sholat. Gue aneh, aneh bin ajaib. Ya. Penting mana? Sholat apa zakat? Sholat. Karena zakat juga wajibnya setahun sekali, itu pun juga bagi yang mampu. Tapi sedemikian penting dan mulianya sholat ini, sayangnya sedikit atau banyak orang yang KTP-nya Islam enggak sholat. Sedikit apa banyak? Banyak. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak malu kalau dia itu tidak sholat. Pernah ada orang tua, ya, ketika akan menikahkan anaknya dan anaknya ini belum sholat atau tidak sholat, dia enggak menganggap itu adalah sebuah kekurangan. Berbeda seandainya ada anak yang pernah dipenjara gara-gara nyuri, pernah dipenjara gara-gara apa? Mabok. Pernah dipenjara gara-gara korupsi. Dia akan merasa malu, oh anak saya ini napi, ya. Atau mantan apa? Napi, malu. Tapi dia enggak malu ketika anaknya enggak sholat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak sedikit orang tua di zaman ini yang mengeluh, kenapa anak saya enggak mau sholat. Ya. Tidak jarang bapak atau ibu datang menemui saya atau konsultasi lewat WA atau via telepon, Ustaz, anak saya kenapa enggak mau sholat. Orang tua yang seperti ini walaupun kondisinya menyedihkan, masih mending. Masih apa? Mending. Mendingnya apa? Mendingnya dia ini masih kepikiran anaknya yang enggak sholat. Sebab ada orang tua yang cuek masa bodoh. Sholat ora sholat, terserah sekarep. Jadi masih mending orang tua ini masih punya perasaan. Masih punya tanggung jawab, anak saya nanti kalau enggak sholat bagaimana di hadapan Allah pertanggungjawabannya. Tapi kenapa kok ada anak sudah balik enggak mau sholat? Pasti ada sebabnya. Kemungkinan sebabnya itu sekurang-kurangnya adalah dua. Kemungkinan yang pertama, ada anak sudah besar, sudah balik, enggak mau sholat. Kemungkinan yang pertama, karena orang tuanya cuek. Cuek maksudnya pripun? Enggak pernah ngajak sholat anaknya. Bagaimana ngajak wong bapak kebe? Orang sholat. Ibu naya pada baik. Bagaimana dia akan ngajak sholat sedangkan bapaknya sendiri enggak sholat, ibunya juga enggak pernah sholat. Paling sholatnya ya nanti pas awal Syawal. Sholat apa? Idul Fitri. Sholatnya lagi kapan? Nunggu nanti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Sholat apa? Idul Adha. Ini adalah sebab yang pertama. Kenapa ada anak-anak yang sampai besar tidak mau sholat? Sebab yang pertama adalah karena orang tuanya cuek. Atau sebab yang kedua, kenapa ada anak sudah besar tidak mau sholat? Sebab yang kedua adalah karena orang tuanya berlebihan. Dan tanpa aturan, tidak mengikuti tahapan dalam mengajarkan sholat kepada anak. Jadi kalau yang pertama cuek banget, yang kedua kebalikannya, enggak cuek, sangat perhatian. Akan tetapi perhatiannya ini berlebihan, ekstrim. Kenapa? Ekstrim. Dia pengen anaknya ini rajin sholat, tapi dia enggak mengikuti tahapan di dalam pembiasaan sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bagus? Pertama apa kedua? Jelek semuanya, bagus. Berarti orang ngantuk. Ya. Yang pertama jelek karena cuek, yang kedua juga jelek karena berlebihan, enggak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata mendidik anak sholat itu ada tahapannya. Ada. Supaya anak itu mau sholat, ada tahapannya. Karena mendidik anak itu bukan sesuatu yang instan. Instan siapa? Instan itu ya ujuk-ujuk. Jadi bocah lahir, ceprot, langsung apa? Sholat. Ya, enggak. Gak ada sesuatu yang instan. Bahkan mie instan pun, mie instan. Namanya apa? Mie instan. Bisa gak dimakan instan? Kalau plastik-plastik kayak? Enggak. Mie instan padahal harus diapain dulu? Dibuka dulu. Terus disiapkan air panas dulu. Terus dicemplungin. Terus dibiarin sebentar. Ditiriskan, baru dikasih bumbu, baru diaduk, dibiarkan dulu biar gak terlalu panas. Proses, padahal itu namanya mie instan. Apalagi pendidikan anak, gak ada ceritanya pendidikan anak itu instan. Mendidik anak itu ada tahapannya, ada prosesnya, termasuk membiasakan anak sholat. Ini ada tahapannya. Ada berapa tahapan dalam mendidik anak sholat? Ada 3 tahapan. Berapa? 3. Tahap pertama 0 sampai 6 tahun. Berapa? 0 sampai 6. 0 berarti kapan? Lahir. Umur 0 tahun sampai 6 tahun. Tahap yang kedua umur berapa? 7 sampai 9. 7, 8, 9. Berapa tahun? 3. Yang tahap pertama berapa tahun? 6. Yang ketiga, 7 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Berapa tahun? Yang nanti mati. Sampai apa? Mati. Kita ulangi ya. Ada berapa tahap? 3. Tahap pertama berapa tahun? 6 tahun, 0 sampai 6. Tahap kedua 3 tahun, 7, 8, 9. Tahap ketiga 10 tahun ke atas. Dari mana kita bisa membagi mendidik anak sholat ini menjadi 3 tahapan? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah, suruhlah, ajaklah anak kalian untuk sholat di umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun kok belum mau sholat, maka pukullah dia. Iya, pukul. Kita ulangi ya. Kata Nabi SAW, ajaklah, suruhlah anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Berarti ini fase anak disuruh sholat. Umur berapa? 7. Berarti ada fase sebelum 7 tahun. Fase berapa? 0 sampai 6. Ya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, kalau umurnya sudah 10 tahun gak mau sholat, maka pukul dia. Berarti ini fase yang ketiga. Umur 10 tahun ke atas. Maka fase yang kedua, anak diperintahkan sholat dari umur 7, 8, 9. Berarti inilah apa yang tadi kita sampaikan bahwa mendidik anak sholat itu terbagi menjadi tiga fase. Kita mulai dari fase yang pertama. Apa tadi? Umur berapa, Bu? 0-6. Nabi SAW bersabda, perintahkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Berarti, sebelum anak umur 7 tahun, berarti dari 0-6 tahun, anak itu tidak usah, tidak harus diperintahkan sholat. Loh Ustaz, kok pernah telat Ustaz? Apa yang tidak telat? Loh, ini tadi yang menyampaikan perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun sinten? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling pengin umatnya selamat, manusia yang paling pengin umatnya semuanya masuk surga, manusia yang paling sedih kalau ada umatnya masuk ke neraka. Ini manusia yang paling bertakwa yang menyabdakan ini. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, la yu'mar, anak belum sampai 7 tahun tidak diperintah untuk sholat, tidak dipaksa, apalagi dipaksa, kan tidak harus. Loh, nanti anak apa enggak aneh dengan sholat Ustaz, kalau baru disuruh sholat dengan umur berapa? 7 tahun. Apa nanti anak enggak merasa aneh asing dengan sholat? Enggak. Kenapa? Karena umur 0-6 setiap hari dia melihat bapak dan ibunya sholat. Setiap apa? Hari. Selama berapa hari? 360 kali berapa? 6. Tidak. 360 kali berapa? 6 tahun kali 5. Karena sehari dia melihat bapak ibunya minimal sholat berapa kali? 5 kali. Berarti ribuan kali. Bahkan mungkin puluhan ribu kali atau belasan ribu kali. Bahkan anak ini baru melek, baru bisa ngelihat umur berapa, Bu? Anak bisa ngelihat umur berapa bulan? Berapa? 3 atau 6, ya segitulah. Ya, antara 3-6 bulan. Yang pertama kali dilihat oleh anak adalah ibunya yang lagi salat apa mainan HP? Ibu-ibu biasanya nyusoni atau anaknya lagi tiduran itu ibunya ngapain? Ngegame? Astagfirullah. Wis tuwa sing ngegame? La ilaha illallah. Enggak. Ketika anak ini mulai bisa melihat, dia melihat ibunya lagi sholat. Dan kejadian itu, kejadian dia melihat ibunya lagi sholat, itu setiap hari dia saksikan berapa kali? 5 kali. Dan itu dia lihat terus selama 6 tahun. Sehingga tidak mungkin anak ini merasa asing dengan ibadah sholat. Karena setiap hari dia melihat aktivitas itu dilakukan di hadapan dia. Dan itu dilakukan secara rutin. Bahkan baru bangun sholat, baru bangun subuh, dia sudah lihat ibunya lagi sholat. Nanti siang jam 12 dia lihat lagi ibunya sholat. Asar begitu, maghrib begitu, isya pun juga demikian. Bapaknya gimana bapaknya? Bapaknya gimana? Sholat juga. Karena bapak-bapak itu disunnahkan untuk menunaikan sholat sunnah di mana? Di rumah. yang di masjid napa pak? Sholat wajib. Sebaik-baik sholatnya pria adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali yang wajib. Berarti kita ini sholat qobliyah, terus sholat apa lagi? Ba'diyah. Terus sholat apa lagi? Hah? Sholat duha. Terus sholat apa lagi? Sholat tahajud. Itu bagusnya dilakukan di mana? Di rumah. Buat bapak, bapak. Nah, kalau anak setiap hari melihat seperti itu, masa si anak ini gak kepengin nyontok apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya? Gak mungkin. Manusia itu adalah peniru ulung. Kenapa? Peniru ulung. Buktinya apa? Buktinya kenapa anak-anak kecil sekarang pada seneng dolanan HP? Karena dia niru. Niru siapa? Ya siapa maning? Nek utuh ramane karo biyungi. Kenapa anak-anak kecil sekarang mereka maniak HP? Karena bapaknya dan ibunya juga maniak HP. Andaikan yang dicontohkan bapak dan ibunya ini sholat, andaikan yang dicontohkan bapak sama ibunya ini baca Quran, masya Allah. Apa yang ditiru? Ya sholat, ya baca Quran. Ya. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, Anda pengen ngajari anak Anda sholat, gak usah disuruh, cukup jenengan apa? Nyontoni sholat. Kalau ujuk-ujuk anaknya jenengan berdiri di samping jenengan, boleh? Boleh, enggak apa-apa. Berarti anak 0 sampai 6 tahun kok dipaksa sholat, boleh? Enggak boleh. Umur berapa? 0 sampai 6 tahun dipaksa sholat, boleh? Enggak boleh. Dipaksa berangkat ke masjid, boleh? Apa maning? Enggak boleh lagi. Kenapa Ustaz? Kenapa Bu? Karena biasanya anak seumuran itu masih belum bisa dikondisikan. Malah jadi reang. Karena pengen oli pahala malah jadi oli dosa. Kenapa dapat dosa? Karena mengganggu orang yang sholat semasjid. Ya. Kecuali anak itu sudah bisa dikondisikan. Dan anak itu berangkat ke masjidnya karena keinginan dia sendiri. Bukan karena apa tadi? Paksaan dari orang tuanya. Loh, terus emang kenapa Ustadz? Kan semakin dini semakin baik kita kenalkan dengan masjid. Kalau jenengan paksa, berarti jenengan menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkahan atau tidak? Tidak. Kita ini enggak lebih bersemangat dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih pengin anak kita selamat dibandingkan Rasulullah SAW. Sesemangat apapun kita ingin ngajari anak kita sholat, ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan bikin aturan sendiri. Sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya Ustaz? Kalau anak dipaksa, masih balita, kita bawa ke masjid, kita paksa, ngantuk-ngantuk, kita seret. Ya. Apa akibatnya Ustaz? Akibatnya nanti anak akan benci dengan sholat. Kenapa? Benci dengan sholat. Anak akan trauma dengan sholat. Akibatnya ketika besar, dia malah tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dah ya, ini kita baru di tahapan keberapa? Pertama. Umur 0 sampai 6 tahun. Kita pindah tahapan yang kedua. Umur berapa tadi? 7. Di umur 7 tahun, barulah anak diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat. Diperintahkan berarti disuruh. Ayo le sholat. Ayo nduk, sholat. Ayo nak, sholat. Umur berapa? 7. 7, terus 8, terus 9. Anak ini diajak sholat. Mulai umur 7 tahun sampai 9 tahun. Setiap sehari 5 kali. Berarti ketika subuhan, anak diapain? Dibangunin. Ayo nak, sholat. Boleh pakai kekerasan? Boleh pakai kekerasan? Enggak. Enggak boleh. Umur 7 sampai berapa? 9. Cuma nak sholat. Kalau ternyata sudah diajak enggak mau gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena boleh mukulnya baru di umur berapa? 10 tahun. Baru boleh dipukul, enggak mau, itu umur 10 tahun. Berarti umur 7 sampai 9 belum boleh. Maka anak itu di umur 7 tahun, subuh, nak sholat. Ayo nak sholat. Nanti asar, nanti duhur, gitu lagi. Ayo nak sholat. Nanti asar, gitu lagi. Maghrib, gitu lagi. Isya, gitu lagi. Sehari 5 kali, selama 3 tahun, kali 360 hari. Berapa? Berapa? Lho gue jeneng bisa ngitung. Oh, anak tulisannya pantesan. Mau anak tulisannya orang bisa ngitung. 5.400 kali. Itu namanya perjuangan. Pengen anak sholat itu butuh apa? Perjuangan. Anak yang jenengan sekarang umur berapa? 4 tahun, alhamdulillah. Berarti fase pertama. Anak yang jenengan umur berapa sekarang? 6 tahun. Berarti fase 6 tahun, fase pertama, bagus. Anak yang jenengan sekarang 8 tahun, berarti fase kedua. Ya. Tinggal dilihat aja sekarang anak kita ini sedang di fase yang keberapa. Ustaz, sampai 5.400 kali Ustaz. Iya, itulah perjuangan. Perjuangan untuk meringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita dikasih sama Allah anak, itu ada pertanggungjawabannya enggak? Ada. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita, apakah sudah pada sholat atau belum? Kalau belum sholat, sebabnya kenapa? Apakah gara-gara kita nggak pernah ngajak dia sholat, atau kita ngajak dia sholat caranya nggak benar? Itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Anak kita kecanduan HP, itu nanti ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Maka mendingan hari ini, mumpung masih hidup kita susah-susah untuk mengingatkan anak kita. Daripada hari ini kita cuek, gak peduli, gak mau susah, nanti di hari kiamatnya susah. Sesusah-susahnya kita mendidik anak, mengingatkan anak, menasihati anak di dunia. Itu lebih gampang daripada susah di mana? Di akhir. Susah di dunia, paling berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun di akhirat. Ribuan tahun, jutaan tahun. Maka jangan kita merasa malas untuk mengajak anak kita sholat. Ini fase keberapa? Fase kedua. Dah, kita pindah sekarang. Fase terakhir, fase ketiga. Umur berapa? 10 tahun ke atas. Fase yang kedua ini, fase yang ketiga ini, biasanya kalau fase pertama, fase kedua kita jalankan dengan baik, insya Allah di umur 10 tahun anak itu sudah mau sholat. Insya Allah anak di umur 10 tahun sudah bisa dan mau sholat. Kenapa? Karena dia selama 3 tahun itu sudah diajak secara rutin untuk sholat 5.400 kali. Kemudian di umur 0 sampai 6 tahun fase pertama, dia sudah ribuan kali melihat bapak ibunya sholat. Kok orang gelem sholat kayaknya sih nggak masuk akal. Maka biasanya kalau fase pertama kita jalankan dengan baik, fase kedua kita jalankan juga dengan baik, di fase ketiga umur 10 tahun insya Allah anak kita sudah mau sholat. Andaikan, ya, napa? Andaikan. Kok ternyata di umur 10 tahun belum mau sholat, maka saat itulah kita boleh menggunakan pukulan. Alias anak boleh dipukul, tapi pukulan yang pakai aturan. Dan ini sudah kita bahas sekitar beberapa tahun yang lalu, entah makalahnya masih jenengan simpen atau tidak, judulnya itu memukul pun ada aturannya. Apa? Memukul pun ada aturannya. Saya sampaikan di 3 kali pertemuan fikih pendidikan anak, memukul pun ada aturannya bagian pertama, kedua, dan ketiga. Seingat saya itu ada 10 aturan memukul. Salah satu aturan yang saya sampaikan di situ adalah memukul merupakan alternatif terakhir. Jadi bukan alternatif pertama, bukan. Itu aturan. Setelah tidak mempan, dikasih nasihat pelan-pelan dengan lembut, baru kemudian boleh mukul. Aturan yang lain, pukulan itu bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Maksudnya beripun, Bu? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya apa? Enggak kenceng. Pukulannya tidak kenceng. Dan alat yang digunakan untuk mukul bukan sesuatu yang keras, meninggalkan bekas. Jadi orang nganggo rotan, ya. Makanya disebut oleh para ulama menggunakan anu ranting yang biasa buat siwak. Kenapa? Siwak. Ya. Jadi kita diajarin kalau diajarin untuk membersihkan gigi pakai ranting siwak. Ukurannya kira-kira segini atau lebih kecil dari pulpen ini. Ukurannya siwak itu. Jadi mukulnya itu pakai itu. Yura marem, Ustaz. Loh, mukul kan bukan untuk nyari marem. Mukul itu untuk mendidik anak, bukan untuk memuaskan nafsu amarah, bukan. Ya. Dan mukulnya gak boleh sampai meninggalkan bekas. Makanya gak boleh lebih dari 10 kali. Dan tidak boleh di tempat yang sama. Wah, aturan akeh temen. Mau mukul, mikir aturan, orang sudah mukul, alhamdulillah. Yeah. Karena memang target utamanya bukan mukul. Itu alternatif terakhir. Yeah. Gak boleh mukulnya di bagian muka. Ya. Dan banyak sekali, ada 10 aturan yang pernah saya sampaikan. Ya, jadi ada berapa tahapan mengajarkan anak sholat? 3. Apa yang pertama? Umur 0 sampai 6. Tahap kedua? 7 sampai 9. Tahap ketiga? 10 tahun ke atas. Tahap pertama 0 sampai 6 tahun, apa yang kita lakukan? nyontoni. Ya. Tahap kedua, 7-9, apa yang kita lakukan? Menyuruh tanpa kekerasan. 10 tahun ke atas boleh memukul. Jadi boleh ya, bukan harus. Ini yang kita pelajari hari ini. Masih sisa waktu sekitar 1/4 jam. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya berusia 6 tahun dan sudah mulai saya ajari sholat. Yang mau saya tanyakan, adakah doa khusus yang bisa saya panjatkan agar anak mudah mengingat hafalan dalam sholat? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Apakah ada doa khusus supaya anak ini bisa mengingat hafalan sholat? Kalau doa khusus saya tidak tahu. Ya, doa khusus saya tidak tahu. Tapi kalau doa minta ilmu yang bermanfaat itu ada. Setiap pagi kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, itu ada. Jadi ajari aja anak itu membaca doa tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, selain di selain doa juga anak ini diulang-ulang. Napa? Diulang-ulang. Karena ingatan kuat itu biasanya akan tercapai dengan seringnya mengulang. Ya. Kalau sering mengulang, maka insya Allah ingatan itu akan kuat. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ibu yang telah memberikan contoh sholat dan baca Al-Quran sambil mendidik dan menyuruh anak sholat, tetapi di sisi lain dari kakek dan ayahnya sampai pamannya tidak ada yang sholat? Waktu sebelum balik si anak rajin, tetapi setelah balik menjadi sulit untuk sholat. Bagaimana sikap kita Ustaz? Mohon saran agar anak kembali mau sholat. Syukron. Anda sudah ngasih contoh yang baik, alhamdulillah. Ya. Akan tetapi faktor negatif yang ada di sekitar anak juga ada. Dan ini memang kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang ideal adalah ketika anak ini tidak mendapatkan kontradiksi dari perilaku orang tuanya. Kontradiksi itu ya pertentangan. Bapaknya sholat, ibune enggak. Atau sebaliknya, ibune sholat, bapaknya enggak. Ini kontradiksi. Kalau anak dihadapkan dengan situasi yang kontradiksi seperti ini, maka seharusnya orang tua ini, bapaknya atau ibunya, tergantung siapa yang sudah sholat, itu tidak bosan-bosan untuk menasehati kepada pasangannya yang belum sholat. Kalau yang belum sholat bapaknya, berarti ibunya mengajak bapaknya untuk sholat dengan cara yang baik sambil didoakan. Atau sebaliknya, kalau ibunya yang belum sholat, berarti bapaknya yang menasihati terus ibunya, istrinya, supaya mau sholat sambil didoakan. Ini yang bisa Anda lakukan. Ini yang bisa Anda lakukan. Jadi, ngajak suami Anda dan kakeknya, ya, kakeknya si anak, dan juga siapa tadi, pamannya untuk sholat. Dengan cara yang baik sambil didoakan. Yang kedua, anak ini diajak untuk bicara dari hati ke hati. Bahwa nanti di hari kiamat, masing-masing dari kita itu akan mengurusi dirinya sendiri. Di dalam surat Abasa, Allah Azza wa Jalla berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhih. Terus apa? Wa ummihi wa abihi, terus wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat nanti, masing-masing orang akan lari meninggalkan kakaknya atau adiknya. Meninggalkan ibunya atau bapaknya. Meninggalkan pasangannya atau anaknya. Ini manusia-manusia terdekat manusia. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nuyun. Karena masing-masing dari kita akan memikirkan dirinya sendiri. Sampaikan itu kepada anak. Nah, kamu nanti di hari kiamat, kita semuanya itu ngurus diri sendiri. Kalau misalnya kamu nyontoh bapakmu yang enggak baik, dalam hal ini yang enggak baik, maka nanti di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Maka nyontoh yang baik-baik saja. Nyontoh ibu yang sholat, jangan nyontoh yang enggak sholat. Karena masing-masing dari kita nanti akan dinilai, akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lakukan yang baik, insya Allah kita akan dibalas dengan kebaikan. Sampaikan itu kepada anak tanpa merendahkan bapak, maksudnya tanpa menjelek-jelekkan. Sampaikan aja apa yang dilakukan bapak ini enggak baik, jangan dicontoh. Ya, kita doakan bapak, ibu lebih suka ketika kamu dulu rajin sholat, ibu seneng banget kalau kamu mau sholat. Sampaikan itu sambil didoakan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah seperti itu pula dzurriyyati. Siapa dzurriyyati? Anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Ya, ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada anak yang sangat nakal sekali, suka mencuri, menipu dan lainnya. Orang tuanya sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah orang tua yang di alam kubur akan terkena siksa karena perbuatan anak tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah orang tua yang sudah meninggal, kemudian anaknya ini nakal banget, nyuri, nipu, apakah orang tuanya akan kena dosanya dari apa yang dilakukan oleh anaknya itu? Jawabannya tergantung. Tergantung apakah orang tuanya semasa hidupnya itu sudah maksimal untuk mendidik dan mengingatkan anaknya atau belum. Kalau seandainya orang tua ini semasa hidupnya dia sudah berusaha maksimal ngajari anaknya, didik anaknya, mengingatkan anaknya, mendoakan anaknya, menasihati anaknya, ternyata Allah menghendaki anaknya ini belum dapat hidayah, ya orang tua ini tidak kena dosanya. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Sinten? Anaknya Nabi Nuh. Beriman atau tidak? Enggak. Apa Nabi Nuh dosa? Kenapa enggak dosa? Karena sudah maksimal di dalam mengajak anaknya untuk beriman. Nabi Nuh enggak berdosa. Jadi, kalau orang tuanya ini sudah maksimal dalam mendidik anaknya, maka dia enggak kena getah dosanya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang tuanya ini yang menjadi sebab anaknya seperti itu. Menjadi apa? Sebab. Kok bisa menjadi sebab? Ya karena orang tuanya cuek. Enggak pernah mengingatkan anaknya, enggak pernah menasihati anaknya, atau bahkan malah orang tuanya yang nyontoni. Kenapa anaknya koruptor? Karena bapaknya nyontonin apa? Korupsi. Ya, bisa jadi orang tuanya ini sudah meninggal dunia di kuburan, tetap mengalir dosa itu kepada dia. Kenapa? Karena dia nyontoni yang tidak baik. Ya, maka jawabannya tergantung apakah orang tua itu semasa hidupnya maksimal dalam mendidik anaknya atau tidak. Ini tanggal berapa Ramadan? 21 Ramadan. Berarti sebenarnya ini masih ada sisa tanggal tambah 7, 28. Ya, sebelum Idul Fitri. Apakah kita akan jadikan hari ini ya pengajian terakhir kita di bulan Ramadan, atau jenengan setelah itu libur, berarti mulai pekan depan libur sampai Syawal, akhir Syawal. Ya, masuk lagi bulan apa? Dzulqa'dah. Apakah hari ini akan menjadi pengajian terakhir kita atau pekan depan? Bu. Siki apa ngesuk? Ngesuk. Ya wis, ujarku pengen pray. Ya enggak apa-apa. Berarti ini belum libur ya. Ini belum pengajian terakhir. Pekan depan masih ada satu pengajian lagi sebelum libur Idul Fitri insya Allah. Sampai ketemu lagi biiznillahi azza wa jalla pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.